السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله di kesempatan berbarokah ini kita melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi rahimahu hafizahullah taala. Kita baca langsung apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah hafizahullah taala. Rawi Al-Bukhari fi kitabi Al-I'tisami bil kitabi was sunnah. Telah meriwayatkan Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. An Tariqi Ibn Shihab, dari Tariq Ibn Shihab, qala rajulun minal Yahud, berkata seseorang dari Yahudi, li Umar, kepada Umar, ya Amiril Mukminin, ya Amiral Mukminin, wahai Amir al-Mu'minin, law anna alaina nazalat hadihil ayah, kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami, yaitu yang dimaksud al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Surah Al-Maidah ayat 3. Lattaqadna dalikal yawm idan, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai Id. Hari raya, dijadikan hari raya. Faqala Umar, maka berkata Umar, inni la'a'lamu, sungguh aku mengetahui, ayya yaumin nuzilat hadihil ayah, pada hari apa diturunkan ayat ini. Nuzilat yawma Arafah fi yawmi Jum'ah, diturunkan pada hari Arafah pada hari Jum'at. Maksudnya di sini, hendaklah seorang mukmin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama kita. Sesuatu yang sempurna tidak membutuhkan tambahan, apalagi pengurangan. Manusia sudah diciptakan dengan sempurna. Matanya dua, ditambah jadi tiga di tengah. Sempurna tidak? Tidak sempurna. Apalagi berkurang satu. Nah, tangannya, jari, ya, sudah sempurna ada lima. Ketika tambah satu, sudah tidak sempurna lagi. Itu sesuatu yang sempurna tidak membutuhkan tambahan. Wa rawa aidha fi kitab al-manaqib, dan telah meriwayatkan juga Imam Bukhari dalam kitab al-manaqib, bab khatimin nabiyyina, bab khatimin nabiyyina An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bab tentang nabi terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli, sesungguhnya permisalanku dan permisalan para nabi sebelumku, kamatsali rajulin, seperti seseorang, bana baitan, yang dia membangun satu rumah, fa ahsanahu wa ajmalahu, maka dia memperbagus rumah tersebut dan memperindahnya. Illa maudi'a labinatin min zawiyatin, kecuali ada satu tempat sebesar batu, ya bata, ya min zawiyatin, yang berada di pojok, tidak disempurnakan, ya belum selesai, yang lainnya sudah bagus. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu, kemudian manusia pun mengelilingi rumah tersebut, ya kemudian mereka takjub atas keindahan dan kebagusan rumah tersebut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya mereka takjub dengan rumah tersebut, tetapi ada satu kejanggalan. Dan mereka mengatakan, hala wudi'at hadhil labinah, kenapa tidak diletakkan di bagian ini batu atau adukan, maksudnya disempurnakan tadi yang tidak disempurnakan di awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin, maka aku ini seperti labina tersebut atau bata tersebut yang menyempurnakan bangunan tadi, dan aku adalah nabi terakhir. Qala al-Imam al-Lalakai, berkata al-Imam al-Lalakai rahimahullahu taala, siyaqu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hasi ala tamassuki bil kitab wa sunnah, tentang dorongan motivasi untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, anis sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum, dari para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Wal khalifina lahum min ulama'il ummah radhiyallahu anhum, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama ummah, atau dari para ulama umat ini, radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai mereka, ajma'in seluruhnya. Summa saqa bi sanadihi, kemudian beliau membawakan dengan sanadnya, ila al-Irbad ibn Sariyah, sampai kepada sahabat Irbad ibn Sariyah, annahu qala, bahwasanya dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada kami, sebuah nasihat zarafat, minhal uyun, yang menjadikan air mata menetes. Waja'alat atau wawajilat minhal qulub, dan menjadikan hati-hati ini bergetar atau takut. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadihi lamau'idatan muwadda'in. Sungguh hal ini, atau sungguh apa yang kau sampaikan ini merupakan, atau seolah-olah nasihat yang terakhir. Famada ta'ahadu ilayna, maka apa yang akan engkau wasiatkan kepada kami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad taraktukum 'alal bayda, sungguh aku telah tinggalkan kalian 'alal bayda, di atas putih. Berkata al-Imam As-Sindi dalam syarah Sunan Abu Dawud, beliau menjelaskan maksud alal bayda, yaitu alal millah wal hujjah al wadihah, yaitu di atas agama dan hujjah yang nyata, yang jelas. Allati la yaqbalu asyubah aslan, yang milah atau agama tersebut atau hujjah tersebut tidak menerima syubhat-syubhat sama sekali. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Maksudnya menjelaskan nyatanya, jelasnya hujjah dan agama tersebut. Tidak ada samar-samar. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang tergelincir dari jalan tersebut, dari hujjah yang jelas tersebut, setelahku kecuali dia binasa. Mayya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian, yaitu yang masih panjang umurnya, fasayarakhtilafan kathira, maka dia akan menyaksikan perpecahan yang banyak. Wa'alaikum, maka wajib bagi kalian, bima'araftum min sunnati, apa yang kalian ketahui dari sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidun al-mahdiyin atau al-mahdiyun, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Isyarah, ya, supaya benar-benar dipegang teguh. Jangan kendor bertamasuk atau berpegang teguh padanya. Dan jangan ragu. Wa'alaikum bitta'ah, dan wajib bagi kalian untuk melakukan ketaatan. Maksudnya ketaatan kepada waliul amr, kepada pemimpinnya. Wa in abadan habasyian, walaupun dia ini adalah seorang budak dari Habasyi, dari negeri Afrika. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu contoh berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang wajib dipegang, yaitu taat kepada waliul amr. Fa innal mu'minu, maka seorang mukmin, yang dimaksud seorang mukmin di sini adalah ahlu sunnah, karena di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perpecahan, akan adanya perpecahan, dan memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidun. Fa innal mu'min, maka sesungguhnya seorang mukmin kal jamalil anifi, seperti unta al-anif. Al-anif itu dari anfun, maknanya anfun itu hidung. Maksudnya adalah unta yang hidungnya itu ditusuk ya, kemudian dimasukkan benang atau dimasukkan tambang itu, seperti kerbau atau seperti kuda ya. Di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sindi ya, aisyanul mu'min, yaitu maksudnya keadaan seorang mukmin itu tarkut takabbur, meninggalkan sifat sombong. Waltizamu at-tawadu', dan selalu berpegang kepada sifat tawadu'. Fayakunu kal jamalil anifi, maka keadaannya ini seperti unta al-anif yang ditusuk hidungnya. Alladhi ja'ala az-zimama fi anfihi, yang dibuat ya, di hidungnya itu az-zimam, pengekang ya, tali pengekang, baik itu tambang atau yang semisalnya. Fayajurruhu man yasha, maka siapa saja bisa menariknya. Min saghirin, baik itu orang yang kecil, wakabirin atau orang yang besar, ila haitsu yasha, kemanapun dia mau. Jadi kenapa unta, kuda atau yang semisalnya itu di hidungnya itu ditusuk ya, kemudian dimasukkan zimam. Zimam itu tali kendali. Ini kalau ditarik dia sakit. Ya. Kalau mungkin yang sudah pernah punya hewan akan tahu. Ya. Ketika dia lari ditarik itunya dia sakit. Akhirnya tunduk dia. Ditarik kemanapun, dibawa kemanapun dia tunduk. Karena ketika ditarik zimamnya, ditarik talinya ini, tali pengekang yang ada di hidung, dia sakit. Akhirnya dia mengikuti apa yang diinginkan oleh yang menariknya. Maksudnya di sini, seorang mukmin itu akan taat kepada waliul amr. Kemanapun waliul amr menginginkan. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, haitsu maqida inqada. Kemanapun ditarik, ya, inqada dia pun ikut. Dalam artian, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis lain, yaitu mentaati pemerintah, ya, waliul amr, walaupun menzaliminya. Wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasmi' wa athi', walaupun dia ini mengambil hartamu, wa dharaba dhahrak, dan memukul punggungmu, tetapi tetap dengarkan dan taatilah. Ini satu makna, makna yang zahir, yang tersurat, ya, di dalam hadis ini. Adapun ada yang makna tersirat dari makna ini, fa innal mu'min kal jamalil anifi, seperti yang disebutkan Al-Imam As-Sindi, bahwasanya seorang mukmin itu sifatnya meninggalkan sifat takabur dan selalu tawadu'. Siapapun di antara kaum muslimin, baik itu yang saghir ataupun yang kabir, baik itu orang yang kecil, ya, baik ilmunya, ya, atau umurnya, ataupun al-kabir, orang yang ilmunya tinggi, lebih tinggi dari dia, atau umurnya yang lebih tinggi dari dia, menasihati dia, dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Itu adalah seorang mukmin, ya. Seperti yang disebutkan, fa innamal mu'minu kal jamalil anif. Ya. Seorang mukmin itu seperti unta yang diikat hidungnya. Jadi dia tawadhu terhadap nasihat. Baik itu nasihat itu datang dari orang yang kecil, lebih kecil darinya, baik itu umurnya ataupun ilmunya, selama nasihat itu benar, maka dia akan tunduk. Apalagi nasihat tersebut datang dari orang yang lebih besar darinya ilmunya dan umurnya, maka lebih-lebih dia akan tunduk kepada nasihat tersebut. Itulah seorang mukmin. Dan yang dimaksud seorang mukmin di sini adalah seorang ahlu sunnah, ya, seorang ahlu sunnah. Ciri khas ahlu sunnah seperti itu. Ini makna yang kedua dari hadis ini. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat lain, fa ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i watta'ah, dan mendengar dan taat kepada waliul amr, wa in abadan habasyyan. Asal katanya wa in kana abadan habasyyan. Dalam bahasa Arab, kana ini terkadang dibuang di beberapa keadaan. Ya. Nah, di sini, di kalimat ini, wa in abadan habasyyan. Asalnya, wa in kana. Ya, wa in kana abadan habasyyan. Walaupun orang yang memimpin tersebut seorang hamba budak habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum. Maka sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup ba'di setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perpecahan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdijin, dan sunnahnya al-khulafa al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk. Ar-rasyidin, sama mendapat bimbingan, petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnahnya. Wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu. Artinya dipegang dengan kuat-kuat. Wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian. Wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Maksudnya adalah dalam agama. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah ini adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka. Yaqulu Asy-Syatibi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ba'da dzikri hadis Al-Irbad Ibn Syariyah Al-Mutaqaddim, setelah beliau menyebutkan hadis Irbad Ibn Syariyah yang tadi. Wa sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap dan sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut, tidaklah beliau meninggal, hatta ata bi bayani jami'i ma yahtaju ilaihi min fi amri ad-din wa dunya, sampai beliau ini mendatangkan penjelasan seluruh perkara apa yang dibutuhkan dalam urusan agama dan urusan dunia. Artinya telah sempurna. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Wa hadza, dan ini la mukhalifa alaihi min ahli sunnah, tidak ada yang menyelisihi tentang hal ini dari ahlus sunnah. Fa in kana kadzalik, maka jika hal itu atau keadaannya seperti itu, fal mubtadi, maka seorang yang melakukan bid'ah, innama mahsulu qawlihi, bahwasanya kesimpulan ucapannya, maksudnya bilisani halihi au maqalihi, baik itu dengan lisan halnya atau lisan ucapannya, maksudnya kenyataannya, baik kenyataan perbuatannya atau ucapannya, seolah-olah mereka mengatakan anna syari'ata lam tatim, bahwasanya syariat ini belum sempurna. Jadi perbuatan mereka ini melakukan kebid'ahan, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, maka pada hakikatnya mereka ini mengatakan bahwasanya syariat ini belum sempurna. Masih ada yang perlu ditambahkan. Wa annahu baqiya minha asya'a yajibu aw yustahabu idrakuha, dan berpandangan bahwasanya masih tersisa dari syariat ini beberapa perkara yang belum sempurna. Maka kata mereka wajib atau sunnah untuk ditambahkan, ya, dikoreksi atau ditambahkan kekurangan tersebut. Walaupun dalam ucapannya mereka tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengatakan, oh agama kita ini kurang. Ajaran Nabi ini tidak sempurna. Tidak. Tidak ada ucapan dari mereka secara zahir seperti itu. Tetapi pada hakikatnya perbuatan mereka itu telah mengatakan bahwasanya syariat itu belum sempurna. Ada perkara yang masih perlu disempurnakan atau wajib disempurnakan. Li'annahu law kana mu'takidan li kamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi'. Karena jika dia ini meyakini kesempurnaan syariat ini, ya, wa tamamiha, dan sama sempurna, min kulli wajhin, dari segala sisi, lam yabtadi, pasti dia tidak akan berbuat bid'ah. Walastidraku 'alaiha, dan tidak pula dia menambah syariat ini. Wa qailu hada dhalun, dan orang yang mengatakan, ya, yang meyakini artinya agama ini belum sempurna dan masih ada hal-hal yang wajib atau sunnah ditambah, diperbaiki. Maka yang mengatakan seperti ini adalah dhalun. Dia adalah orang yang tersesat, anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Qala Ibnu al-Majishun, berkata Ibnu al-Majishun, sami'tu Malikan, aku mendengar Imam Malik, yaqulu, berkata, mahdi betada'a fil Islam, barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam, bid'atan, sebuah bid'ah, yaraha hasanatan, yang dia menganggap bid'ah tersebut adalah kebaikan. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan pula terhadap kalian nikmatku, dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina. Maka sesuatu yang pada saat itu bukan termasuk agama, maka pada saat ini juga bukan dari agama. Disebut orang ini menyangka Nabi berkhianat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan telah sempurna agama ini. Berarti setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini telah sempurna. Kalau ada yang mengatakan belum sempurna dengan melakukan kebid'ahan, maka seolah-olah dia ini menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi risalah atau mengkhianati risalah. Ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Karena seluruh kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dan begitu pula keburukan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali dijelaskan oleh Rasulullah, sebagaimana keburukan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina." Maka sesuatu yang pada hari itu bukan sebuah agama, maka pada saat ini pula bukan dari bagian agama. Summa ba'da ar-rusuli, kemudian ini beliau ingin menjelaskan nas'ah, ya. Nas'ah perkembangan, ya, perkembangan manhaj as-salafi. Setelah awal beliau menjelaskan tentang bagaimana permusuhan Adam dengan iblis, kemudian bertobatnya Adam, kemudian terjadinya manusia berada di atas fitrah, di atas tauhid, ya, seperti disebutkan selama 10 kurun, ya, kemudian datanglah syaitan, ya, yaitu setelah apa hal itu pada zaman Nabi Nuh alaihis salam. Kemudian setelah itu terjadi fatrah dan terjadi pula kesesatan. Kemudian datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini summa ba'dar rusul, summa ba'dar rusuli sallallahu alaihi wasallam, summa ba'dar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saru ala tariqihi khulafa'uhu ar-rasyiduna, maka berjalan di atas jalannya, di atas manhajnya, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang sudah sempurna. Siapa mereka? Khulafa'uhu ar-rasyidun, khulafa'u ar-rasyidun, para pengganti Rasulullah ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk. Wa ashabuhu al-mardiyun, dan para sahabatnya yang diridai. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengatakan ini adalah jalanku. Bagaimana jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Ini masya Allah penuh makna. Mengajak kepada Allah. Dakwah Ahlus Sunnah, dakwah atau manhaj rusul, manhaj para anbiya, manhaj khulafa'ur rasyidun, manhaj para sahabat adalah ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah. Bukan menyeru kepada kelompok. Bukan menyeru kepada partai. Bukan menyeru kepada pribadi. Dan seterusnya. Menyeru kepada Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Bukan meninggikan kelompok partainya atau bahkan namanya. Dia tidak membutuhkan namanya tinggi. Karena yang dia perjuangkan adalah untuk meninggikan kalimah Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ini juga penting. Manhaj salafi, manhaj para anbiya, manhaj para sahabat. Mereka berdakwah kepada Allah, ini yang pertama. Yang kedua, ala basirah, di atas ilmu. Dalam segala gerak-geriknya, ucapannya. Sehingga dia mengukur seluruh langkahnya, ucapannya dengan ilmu. Berbicara tidak asal bicara. Beramal tidak asal beramal. Tetapi berdasarkan ilmu. Ketika dia beramal, dia yakin apakah amalan tersebut berdasarkan ilmu atau hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau masih ikut-ikutan, apa bedanya dengan mereka yang tidak memiliki ilmu? Maka ini merupakan ciri khas dari Ahlus Sunnah, manhajnya. Berjalan, beramal, berbicara berdasarkan ilmu. Dari segala aspek. Ya. Dalam menasihati juga dengan ilmu. Ya. Dan dalam beramal-amal yang lainnya. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini lihat. Jadi seolah-olah ucapan ini atau firman Allah Ta'ala ini menjelaskan bahwasanya manhajnya Rasulullah dan orang-orang yang mengikutiku seperti ini. Berdakwah kepada Allah dan berada di atas ilmu. Mafhumnya, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah, dia akan berdakwah menyelisihi dua perkara ini. Pertama, berdakwah bukan kepada Allah. Yang kedua, berdakwah tanpa ilmu. Beramal, berbicara tanpa ilmu. Itu bukan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Rasulullah, pengikut manhajnya Rasulullah, para sahabat adalah mereka berdakwah kepada Allah dan berada di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa tamassaku bi wasiyati nabiyihim alaihi salam, dan mereka berpegang teguh dengan wasiat nabi mereka alaihi salam. Wa'addu ala kitabillahi, dan mereka menggigit, dalam artian maknanya berpegang teguh dengan kuat, ala kitabillahi binawajidihim, berpegang teguh kepada kitabullah dengan gigi geraham mereka. Wajahadu fillahi haqqa jihadih, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Makna jihad di sini ada dua. Ya. Jihad yang pertama adalah jihad bisayf wassinan, yaitu dengan pedang. Berjihad dengan pedang. Dan tentunya hal ini memiliki syurut. Ya. Berjihad dengan senjata ini memiliki syurut, syarat-syarat. Yang itu dijelaskan dalam kitabul fiqh. Dan tidak sembarangan seorang melakukan jihad sendirian. Karena jihad ini merupakan amal jama'i. Sebagaimana salat Id atau salat Jumat. Ya, dilakukan bersama pemerintah. Dilakukan bersama waliul amr. Sebagaimana dijelaskan perinciannya dalam kitabul fiqh. Makna yang kedua, jihad bil hujjati wal bayan. Jihad dengan hujjah dan penjelasan. Jihad ini merupakan jihad yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan jihad yang besar. Disebutkan dalam ayat wajahidhum jihadan kabira, dan perangilah mereka dengan jihad yang besar. Siapa yang diperangi di sini? Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang munafik. Memerangi orang munafik pakai senjata apa pakai apa? Pakai bayan, pakai penjelasan. Tidak ada orang munafik yang diperangi oleh Rasulullah dengan pedang. Tetapi dengan penjelasan, dengan hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya jihadan kabira. jihad yang besar. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutnya, jihad ini merupakan khawasun nas. Jihadnya orang-orang khusus. Jihadnya orang-orang khusus. Karena beliau mengatakan, adapun jihad dengan pedang, siapa saja yang bisa mengangkat pedang, dia bisa berjalan. Atau bisa berjuang. Tetapi jihad dengan hujjah wal bayan, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Yaitu mereka orang-orang yang berada di atas ilmu. Yang tentunya kata berada di atas ilmu bukan berarti tertuju hanya pada ulama atau ustadz. Karena ilmu masing-masing berbeda-beda. Bisa jadi dia memiliki ilmu hanya beberapa ilmu saja. Tetapi dia sudah paham tentang ilmu tersebut. Maka dia juga sudah bisa berjihad dengan ilmu yang ada. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud satu ayat di sini, dia memahami ayat tersebut. Ya, paham. Misalkan dia tahu hukum tentang isbal. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah kedua mata kaki, maka bagiannya api neraka. Ilmu ini. Dia tahu hadisnya sahih, ya, dan jelas. Ya, sahih dan jelas. Tidak bisa ditakwil, ditafsir kemana-mana. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ini jihad. Bil hujjah wal bayan. Ya. Ya, walaupun memang beda-beda tingkatan pahala yang dia dapat dengan orang yang berjihad, ya, di atas hujjah dan bayan seperti para ulama, tetapi dia sudah mendapatkan bagian pahala yang besar, jihad yang besar, ya, jihad dan kabira, yaitu jihad bil hujjah wal bayan. Nah, ketika mereka meninggalkan jihad ini, ya, kalau kaum muslimin meninggalkan jihad ini, disebutkan dalam hadis, wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan sampaikan kepada kalian kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis panjangnya, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah berjual beli dengan inah, jual beli yang terkandung padanya riba. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang buntut ekor-ekor sapi. Isyarah dia ini sudah hubbud dunia, ya, mencintai dunia berlebihan. Wa raditum bizzara, dan kalian ridha dengan zara, tanaman. Sama maknanya isyarah dia ini sudah melupakan agamanya. Dan sudah terjerumus ke dalam dunia dengan sudah dalam, ya. Sudah tidak bisa melupakan dunia, sulit melepaskan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad di sini juga ada dua makna. Di antaranya adalah jihad bil hujjah wal bayan. Di antara jihad bil hujjah dan bayan adalah belajar seorang bagaimana dia bisa akan berhujjah. Bagaimana dia akan bisa menjelaskan kepada manusia tanpa belajar. Nah, maka duduknya kita di majlis ilmu ini mudah-mudahan termasuk melakukan jihad yang besar yang disebutkan dalam Al-Quran, wajahidhum jihadan kabira. Dan jika itu terjadi, yaitu sudah meninggalkan jihad, kata Rasulullah sallallahu alaikum dzulla, Allah akan timpahkan kepada kalian kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Qala rahimahu ta'ala, wa yantashiru fil amsar. Dan mereka pun menyebarkan agama ini fil ansar dari berbagai negara, di berbagai negara. Wa yu'allimuna an-nasa kitaba rabbihim wa sunnati nabiyyihim, atau wa sunnata nabiyyihim. Dan mereka mengajarkan manusia kitabullah atau kitab rabbihim, kitabnya Rabb mereka, dan sunnah nabi mereka. Wa kanu kama qala anhum sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, summa alladhi yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, jadi ada tiga generasi. Generasi terbaik dari umat ini, yaitu generasi para sahabat yang mereka hidup bersama Rasulullah. Kemudian yang kedua, generasi tabi'in atau tabi'un. Kemudian generasi yang ketiga adalah asba'ut tabi'in. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan manhaj mereka, agama mereka, maka mereka akan selamat biiznillahi ta'ala. Dan barang siapa meninggalkan, melenceng dari manhaj mereka yang disebut dengan salaf, maka dia akan halik, binasa, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang bergeser, berpaling, ya, setelahku dari mahajjah al-baydha, ya, dari hujjah al-wadihah, ya, dari hujjah yang nyata yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, illa halik, dia pasti binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, ana beristighfar kepada Allah, dan apabila ada yang benar, maka ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.